menikmati iringan gelombang. Aku menjerit hati ceria, memandang laut dengan birunya. Seribu kata terangkai penuh puji, bagai pertama kali ke sana. Berpadu di cakrawala mempesona.